kau datang. Mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah. Kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Suka, begitu suka untuk dimengerti semua ini, semua kita terlambat. Meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata seolah kau belahan jiwa. Untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Kini cinta kau kekasih hati. Di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun kau yakini menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati.